Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita masuki ayat yang setelahnya, yaitu surat atau ayat yang ke 36 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla innama yastajibul ladzina yasma'una ay sama'ul qalb wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Itu dulu ya, ayat ke-36 dulu. Kurang lebih artinya hanya saja yastajibu, yang akan menerima, maksudnya menerima seruan dakwah Rasul adalah alladzina yasma'un, orang-orang yang mau mendengarkan. Yang dimaksud mendengarkan di sini itu bukan semata-mata sama'ul udhun, mendengarkan menggunakan telinga-telinga, bukan semata-mata ini. Karena kalau semata-mata sama'ul udhun, sebagian musyrik pun ada yang mau mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi enggak bermanfaat untuk mereka. Maka yang dimaksud mendengarkan di sana sama'ul qalb, hatinya mendengarkan dan memahaminya, memahami, mentadaburi. Pendengaran yang seperti ini bentuknya lah yang akan menyebabkan seseorang menerima ajaran Rasul. Dia pahami baik-baik, dia renungi, tadaburi. Rasul menyeru kepada perkara apa dan melarang dari perkara apa. Dia tadaburi. Rasul menyeru kita untuk mengibadahi Allah dan melarang kita mengibadahi selain Allah dari makhluk. Direnungi. Allah harus kita ibadahi semata. Wajarlah, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini juga Maha Esa sendiri. Allah dalam mengatur alam semesta pun sendirian pula. Demikian pula di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini juga Allah sendiri, Maha Esa. Enggak ada satu makhluk pun yang turut andil dalam penciptaan, kepengaturan, maupun kekuasaan alam semesta beserta isinya. Allah mutafaridun fi dzalik kullih. Allah tunggal Esa dalam itu semua. Karena Allah Maha Esa dalam penciptaan, kepengaturan, kekuasaan, maka konsekuensinya Allah pun Esa pula di dalam peribadahan. Direnungi tadaburi. Rasul melarang dari mengibadahi makhluk. Nah, siapapun bentuknya makhluk itu, apapun bentuknya, apakah bentuknya patung. Nah, seperti orang-orang musyrikin jahiliyah, di antara mereka ada yang nyembah patung-patung. Lah patung kok diibadahi, bisa ngapa patung? Ditadaburi, direnungkan. Patung yang buat manusia. Masa manusia yang seharusnya lebih berakal malah mengibadahi patung? Atau nyembah kepada kuburan. Lah kuburan bisa apa? Orang sudah mati justru mereka yang membutuhkan doa kita, yang dari doa dari kita yang masih hidup. Lah kok malah orang hidup minta kepada orang sudah mati Orang mati mau ke kuburan saja kita yang hidup yang ngurusin. Kayak gitu tadi deh, kawan. Nah, mau dimandikan jenazah itu, yang memandikan kita masih hidup. Masa ada orang sudah mati, ketika mau dikafan dimandikan dulu, terus bilang nggak usah ngerepotin sama mandi sendiri. Ya namanya belum mati. Nah, baik. Mau masuk ke liang lahat, kita yang masih hidup, yang gotong ke kuburan, masukkan ke liang lahat. Coba direnungi. Nanti akan paham, akan mendorong untuk istijabah, menerima seruan beliau. Nah, baik. Sehingga orang-orang bertauhid adalah orang cerdas. Dia mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala yang memang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Sedangkan kaum musyrikin adalah juhala. Nah, maka Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلْ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Tidak ada orang lebih bodoh dari orang yang mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru kepadanya, berdoa, meminta kepadanya. Meminta kepada sesuatu yang tak mampu mengabulkan permohonannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, enggak akan mampu. Kalau tidak mampunya sehari dua hari, sepekan dua pekan, masih bisa ditunggu. Ini sampai hari kiamat, enggak mampu. Maka dari itu Allah katakan, enggak ada yang lebih bodoh kecuali orang demikian keadaannya. Taib. Itu yang dimaksud ya kawan, pendengaran di sini. Sama'ul qalb. Bukan semata-mata sama'ul udhun. Kita lanjut. Wal mauta yab'atuhumullahu. Dan orang-orang telah meninggal, Allah akan bangkitkan mereka. Di hari kiamat kelak. Thumma ilaihi yurja'un. Kemudian kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, apa kita doanya ikhwan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita hanya kepada Allah lah raji'un, akan kembali. Akan kembali. Baik, itulah kurang lebih arti dari ayatnya. Sekarang kita melihat keterangan beliau rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala linabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berfirman Allah yang maha tinggi, ulu zat maupun ulu sifat. 6. Lahul asma'ul husna wa sifatul ulya. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Innama yastajibu lidakwatika wa yulabbi risalataka wa yanqadu li amrik wa nahyik. Maksud innama yastajibu, kalau secara arti Indonesianya kurang lebihnya, hanya saja orang-orang yang akan menerima, atau orang yang akan menerima, maksud menerima apa? Kan butuh penjelasan. Dijelaskan oleh beliau, Syekh Abdul Man Asadi rahimahullah, lidakwatik. Maksudnya hanya saja orang yang akan menerima terhadap dakwahmu. Terhadap dakwahmu. Wa yulabbi risalatak. Dan yang akan menerima risalahmu. Talbiyah. Nam, labbaik Allahumma labbaik. Nam. Apa menerima? Memenuhi panggilan, seruan. Jadi hanya saja yang akan menerima terhadap dakwahmu, dan yang akan menerima risalahmu, ajaran agama yang kau bawa, dan yang akan tunduk terhadap perintahmu dan laranganmu adalah alladzina yasma'un, orang-orang yang mereka mau mendengarkan. Nah, bukan orang-orang yang i'rad, berpaling. Enggak mau peduli, tutup mata, tutup telinga. Nah, tutup hati. Enggak mau ada kepedulian terhadap seruan Rasul. Yasma'una alladzina yasma'un bi qulubihim, yaitu orang-orang yang mereka mau mendengarkan dengan hati-hati mereka. Ma yanfa'uhum, mereka mau mendengarkan dengan hati-hati mereka apa yang akan bermanfaat bagi mereka. La syak wala raib, enggak ada keraguan, enggak ada kebimbangan bahwa seruan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya adalah sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya di dunia saja manfaat yang akan digapai dan diraih oleh orang-orang menerima seruan beliau, bahkan berlanjut sampai di alam barzakhnya atau alam kubur, dinamakan alam barzakh karena ha'ilun baina hayati dunia wal akhirah. Nah, suatu kehidupan yang posisinya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dinamakan barzakh. Nah, dinamakan alam kubur karena memang di kuburan. Nah, alamnya, alam kubur. Sehingga mereka sudah merasakan nikmat kubur bagi yang meninggal di atas keimanan dan ketakwaan. Demikian pula akan merasakan azab bagi mereka yang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Taib. Wahum ulul albab wal asma. Kasih tanda ya ikhwan. Wahum ulul albabi wal asma. Siapa mereka yang mau mendengarkan dengan hati-hati mereka sesuatu yang bermanfaat bagi mereka? Mereka ialah ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, yang memiliki kecerdasan, pemahaman, dan orang yang memiliki pendengaran, pendengaran hatinya. Jadi dia tadaburi. Maka tadi saya katakan, ahli tauhid adalah orang cerdas. Ulul albab. Orang yang cerdas. Orang yang faham. Tanggap. Wal murad bisama' huna. Dan yang dimaksud dengan pendengaran di sini, di dalam ayat ini, Al-An'am, ayat yang ke-36, adalah sama'ul qalb walistijabati. Sama'ul qalbi walistijabati. Pendengaran hati dan pendengaran yang akan mengantarkan seseorang untuk menerima istijabah, menerima, menyambut seruan para rasul.